الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita, pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu banyak nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Ya, mungkin dan pasti bahwa kita tidak akan bisa untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Adapun di zaman sekarang ini, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan dan dibuka peluang lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebajikan yang sangat banyak, yakni di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah tempat atau waktu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, laki dan perempuan, tua muda, sehat atau sakit, sempurna atau cacat. Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari suku apapun dia dan warna kulit apapun yang dia miliki. Dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti puasa yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini bukan puasa yang baru, atau bukan kewajiban yang baru, bukan ibadah yang baru, akan tetapi umat-umat dahulu juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Akan tetapi mungkin ada di sana sini perbedaan teknis tentang perlakuannya atau pengamalannya. Di antaranya adalah makan sahur. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa umat-umat sebelum kita adalah makan sahur. Wala haula quwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa atau bulan Ramadan, atau biasa kita sebutkan dengan bulan suci Ramadan, ini adalah wadah untuk kita naik derajat ke derajat orang-orang yang bertakwa. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis dia alaihi salatu wassalam, tentang derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam mukaddimah khutbah tadi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ibadah-ibadah yang bisa kita dengannya mencapai derajat takwa adalah puasa. Puasa ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu shiyama ila al-lail. Melakukan puasa berarti menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Di hari ini mungkin dan bisa kita pastikan bahwa di setiap khutbah-khutbah Jumat para khatib mengingatkan kaum muslimin akan keutamaan Ramadan, kemuliaan Ramadan, amal-amal saleh yang bisa kita raih di dalam Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwa puasa bukan cuma sekedar meninggalkan makan dan meninggalkan minum atau melakukan hubungan suami istri di siang hari. Bukan cuma sekedar itu. Akan tetapi kita hendaknya memuasakan seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Wa man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan apa saja dari ucapan-ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari dia ketika dia meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri di siang hari. Artinya, dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan. Sebagaimana pula dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kam min shaibin laysa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang melakukan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali dahaga dan lapar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Betapa sengsaranya, betapa hinanya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik derajat, ternyata justru kita turun derajat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, "Ragima ampumrin dakhala alaihi ramadhan thumma kharaja minhu falam yughfar lah." Betapa celaka dan ruginya orang-orang dia masuk ke bulan Ramadan, keluar dari Ramadan tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, betapa ruginya dan ruginya kita jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang sangat besar dan luas diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mesti kita syukuri dengan cara memenuhinya dengan amal-amal saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, perlu kita menjauhkan diri dari kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kezalimannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita darah dan nyawa saudara kita sesama muslim, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan atas kita kehormatan dan kemuliaan saudara kita, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan atas kita harta benda saudara kita, maka perlu kita betul-betul menghindari dan menjauhkan diri dari perkara-perkara ini agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang zalim. Baik. Orang-orang yang zalim jangan dikira akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kezalimannya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya, mengganjarinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja orang zalim dengan kezalimannya, kemudian dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah Subhanahu wa taala terkadang mengakhirkannya sampai hari kiamat, di mana mata-mata para saleh terbelalak melihat keajaiban melihat keadaan nanti di hari kiamat. Wala haula quwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang perlu kita jauhkan adalah kezaliman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman kita terhadap sesama manusia. Kezaliman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang meminta, memohon, berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal mestinya kita hanya meminta, memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang masih takut akan sesuatu, padahal mestinya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita masih menyandarkan urusan-urusan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula quwata illa billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengulangi ucapan Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kezaliman yang paling besar. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar. Tapi jangan dikata bahwa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala hanya rukuk sujud di depan patung. La kalla wallah. Baik. Meyakini bahwa cincin yang dia pakai ini bisa memberikan keselamatan saja, ini sudah dianggap orang yang melakukannya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira mungkin sabuk yang dia pakai di pinggangnya atau jimat yang dia pakai dan dia gantung di lehernya bisa menyelamatkan dia dari mara bahaya. Ini tidak, jangan dikira bahwa perkara ini tidak dianggap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula quwata illa billah. Perlu diperbaiki iman dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Dialah satu-satunya yang melindungi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin." Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menjaga, dan dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa lagi yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tentunya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang kita khawatirkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kezaliman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita memperhatikan bahwa banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan terhadap sesama kaum muslimin, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kaum muslimin itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam pidato beliau alaihi salatu wasalam ketika beliau menunaikan ibadah haji, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan, sesungguhnya harta kalian haram untuk diambil, sesungguhnya kehormatan kalian haram untuk dicabik-cabik dan dihinakan. Taib, lebih haram kehormatan kalian, darah kalian dan harta kalian dari bulan ini. Bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. Lebih haram lagi dari tanah ini, padahal tanah ini adalah tanah haram. Taib, lebih haram lagi dari hari itu. Lebih tidak boleh dikorek-korek. Wala haula quwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu bahwa kezaliman dalam masalah darah itu banyak sekali, dengan cara membunuh, dengan cara memukul, dengan cara apa saja, langsung dengan jasad sesama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, daripada hartanya, kezaliman kita terhadap hartanya, kita mengambil harta saudara kita atau memindahkan harta saudara kita ke wilayah kita menjadi milik kita dengan cara yang tidak sah. Dengan cara yang tidak sah, baik dengan cara ribawiyah, dengan cara riba, baik dengan cara penipuan, gish, baik dengan cara pencurian, baik dengan cara sogok menyogok, sebagaimana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rashi wal murtashi bin nar. Demikian juga dengan masalah riba, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, az-zaid wal mustazid sawa. Yang memberi riba dan memakan riba itu sama saja hukumnya. Sebagaimana pula dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lanallahu akila riba wa mukilah. Allah Subhanahu Wa Taala melaknati orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba. Yaitu orang yang meminjam kemudian dia memberi dan membayar bunganya atau rentennya. Dan orang yang mengambil bunga dan renten juga dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pencurian juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasabaa nakala minallahi wallahu 'azizun hakim. Adapun pencuri laki dan pencuri perempuan, kalau sudah berhak untuk dipotong tangannya, maka hendaknya kalian memotong tangannya. Jazaa'an bima kasabaa nakala, sebagai balasan dari apa yang telah dia perbuat, dari Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu 'azizun hakim, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja, dengan cara apa saja kita mengambil harta saudara kita, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mestinya di bulan puasa ini justru kita melakukan kebalikannya. Senantiasa berderma memberi dan menyantuni orang-orang yang butuh santunan, butuh derma, butuh bantuan, wala haula wa quwwata illa billah. Demikian juga pelanggaran kita terhadap saudara-saudara kita dalam masalah kehormatannya. Dalam masalah kehormatannya seperti perlakuan perzinahan, pemerkosaan, menghinakan orang, menggunjing, bergibah, mengadu domba. Semua ini adalah perkara-perkara yang akan merusak kehormatan saudara kita dan bahkan akan memicu terjadinya permusuhan, pertikaian, pertentangan, perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ingatkan dalam khutbah ini bahwa di zaman ini mungkin menjelang puasa atau di akhir-akhir puasa banyak terjadi yang namanya riba, termasuk di antaranya ada riba al-fadl. Mungkin di Jumat-Jumat yang lalu kita telah membicarakan tentang masalah riba ini. Akan tetapi tidak mengapa untuk kita ulangi bahwa melakukan riba, riba itu ada pada 6 asnaf, pada uang, emas dan perak, kemudian pada bur dan syair serta garam. Ini adalah 6 yang kalau kita tukar antara satu dengan yang lainnya, maka tidak boleh berlebih dan tidak boleh diundurkan. Kalau kita mau tukar emas dengan emas, maka pada saat itu juga satu timbangan dan tidak boleh diundur-undurkan. Dalam artian kita menyerahkan ini juga dia menyerahkannya. Demikian mestinya kita memperlakukan, kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak perlakuan yang dilakukan oleh para ibu-ibu ketika menjelang puasa Ramadan atau menjelang Lebaran, mereka melakukan tukar tambah emas di toko-toko. Mereka mengatakan bahwa ini ada emas saya 5 gram, kemudian di situ ada juga 5 gram, tapi ternyata dia harus menambahnya karena dengan alasan ini dan itu. La, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainur riba, ainur riba. Inilah yang dimaksud dengan riba. Riba ini yang dimaksud dengan ribal fadl. Riba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu bizahabi, waznan biwaznin wa ha'an biha'an wa ha'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menukar emas harus sama timbangannya, harus sama nilainya, dan harus segera di tangan dengan tangan. Tidak boleh diudurkan salah satunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pernah terjadi pada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Bilal memiliki tamar dan membawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korma ini adalah korma yang bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu tamrina mithlu hadza, apakah semua korma kita ini seperti ini bagusnya? Kata Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, la, tidak seperti itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dari mana kau mendapatkan yang bagus ini? Kata Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, kami tukar punya kita yang jelek ini, korma yang jelek, 2 dua sak dengan satu sak yang bagus. Ditukar dua dengan satu, satu yang bagus dengan dua yang jelek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah Allah ainur riba." Allah Allah ainur riba. Ini justru yang dimaksud dengan riba. Kalau engkau mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi hadza washtari hadza minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau terlepas dari perbuatan riba, hendaknya engkau menjual dulu ini yang jelek dan ambil uangnya, kemudian setelah itu silakan beli yang bagus. Ini jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi alasan bagi para perempuan, ibu-ibu rumah tangga untuk menukar tambah emas-emas mereka di toko-toko emas. Mereka hendaknya menjual dulu apa yang mereka miliki. Setelah itu diambil duitnya. Kemudian dia mencari apa yang diinginkan dari emas-emas yang ada pada saat itu. Walaupun dia menambahnya dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya tidak sama, walaupun hasilnya tetap sama, tapi jalan yang dilakukan berbeda. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kita meniti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik dan itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa rafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wasallul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد جماعة جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membeberkan tentang masalah-masalah kezaliman yang mestinya kita menjauhkan diri daripadanya, mestinya kita mencari peluang untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, di antaranya tilawatul Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya, mudarasah. Ya mungkin dahulunya Al-Quran kita hanya disimpan di lemari, kita keluarkan, kita bersihkan, kita simpan di meja-meja kita yang senantiasa setiap kita duduk kita dapatkan mushaf itu, kemudian dengan gampang kita buka untuk membacanya. Kemudian senantiasa kita bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, walakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lebih pemurah. Lebih pemurah. Di luar Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemurah luar biasa. Di dalam Ramadan lebih pemurah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan lebih pemurah, lebih banyak memberi daripada angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar rezeki. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dan mestinya kita berharap bahwa puasa yang kita akan lakukan ini adalah puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Puasa kita, qiyamul lail kita, salat witir kita, semua lillahi Subhanahu wa taala, dan kita meminta pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang melakukan puasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan iman, dia yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihtisaban mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Demikian juga qiyamul Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat lail atau salat tarawih imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala di sisinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat dan tunduk pada perintahnya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak keluar dari garis-garis yang telah ditunjukkan oleh beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآتي من السلام.